kesendirian di antara rindu dan asa. Selalu terbayang dalam anganku senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu padamu ya Rasul, ku rindu ada di dekatmu, ingin ku jumpa sekejap. Saat ku duduk di kesendirian.